Selamat siang semuanya. Lawan kami milik kekasihmu, aku juga milik kekasihku. Namun engkau selalu di hati, takkan terganti. Jangan pernah engkau bersedih, jangan pernah engkau sesali, karena dunia tepuk tangan yang lebih meriah lagi.